Memandang wajahmu cerah membuatku tersenyum senang. Indah dunia, tentu saja kita pernah mengalami perbedaan. Kita lalui, tapi aku merasa jatuh terlalu dalam cintamu. Ku tak akan berubah, ku tak ingin kau pergi selamanya. Ku pergi selamanya. Ku kan setia menjagamu bersama dirimu. Sampai nanti bersamamu kasih.